dia. Bila, bila tak mau desa, jangan kau terlalu memaksa, karena saya juga terpaksa untuk bersama. Kalau memang kau mau dia, belum dia datang. Sayang suka kau sebelum dia bilang. Sayang kejar kau setengah mati, tapi kau pilih dia untuk menemani. Dimana sapu kurang, sayang kau bilang. Kalau mau dia, kau tahu sayang, supaya sabar nanti menunggu kau yang sebelum kau dengar. Kau setipu sasio, janji tu aduh. Masa kau mau pergi kasih tinggal sayangmu. Mana ucap I love you setiap kali I miss you in the night. Sekarang sepi dan semu, haningan rindu bertamu. Dan kau su tambah jauh, sasu tahu kau dengar dia.